Yang saya hormati Tuan Penerusi yang dikasihi sekalian pimpinan ahli jawatan kuasa terusnya muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, kita panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi keizinan kepada kita untuk duduk dalam satu majlis kuliah atau tazkirah atau ceramah atau apa sajalah dengan bertujuan untuk mengingati perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini, walaupun luar biasa tidak lepas maghrib, lepas isyak, tapi tak kira, tetap diterima dan sudi diterima oleh Allah sebagai satu amal soleh yang akan disimpan di dalam buku amalan kita, yang kita akan lihat dan kecapi nikmatnya pada hari akhirat nanti. Kita sekarang berada di dalam markaz tarbiyah ataupun surau, dua-dua boleh, surau kampung, kampung surau Haji Maksin yang hampir siap ni. InsyaAllah jika cukup belanja dan diizinkan Allah, kita akan lihat siap sepenuhnya tidak lama lagi. Dan janganlah kita terpengaruh dengan setengah-setengah orang bila surau, bila markah, dia nak comel, dia nak hebat, tapi orang tak ada. Ha, kita nak orang biar surau tak comel, markah tak ramah, tak comel pun orang ramah, kerana orang yang lebih penting. Kalau nak comel orang tak ada, tapi kalau rumah, kalau bersurau masjid comel, mahal orang ramah, baguslah. Tapi yang berlaku sekarang comel tak ramah, dia pelik. Masjid surau ni dia adalah cara puang. Puang kalau comel orang ramai. Surau kalau masjid comel tak ramai. Dia begitu. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda yang selalu saya baca, min asyrati sa'ah yatabaharunan nas bil masajid la ya'murunaha illa qalil. Di antara tanda akan berlakunya kiamat, manusia berbangga-bangga dengan masjid hok lawa-lawa, hok mahal-mahal, tetapi tidak pun hadir untuk menghidupkan masjid melainkan qalil, 2-3 orang. Kalau negeri 9 juta harga masjid, orang 9 orang. Satu jemaah harga 1 juta. Ha, macam Ronaldo seko. Nah. Tapi itulah 9 juta 9 orang. Dan ada masjid yang tengah hari yang asar Zuhur tutup, buka untuk solat maghrib sahaja, ada berlaku. Dan ada masjid dan surau, ada masjid yang buka seminggu sekali untuk Jumaat sahaja. Dan kita dapat berita ada masjid dan surau yang dibuka setahun 2 kali, iaitu solat hari raya sahaja. Lepas tu tak ada orang. Eh? Tak ada orang. Eh? Tok Imam pun tak mari kau. Tok Imam pun tak mari juga. Kedah meeting berlaku. Jadi, lawa nombor 2, ramah nombor 1. Eh? Kita nak ramah. Nabi kata, la ya'murunaha, mereka tidak mengimarah, illal qalil, mereka sedikit. Ini tanda dekat nak kiamat, betul sungguh. Masjid Adang boleh muat 5,000 orang. Bukan kata sembahyang, kuliah 30 orang. Kalau 30 orang, ramai kita orang niat. Ramai kita dah orang ni pada Masjid Adang. Masa tu guru mengajar itu, betul lah tak sampai 5,000. Tapi 2,000 orang tak payah. Rabu malam Jumaat, malam Khamis lah. Dek Buru ngajar Masjid Ladang Rabu malam Khamis. Neh. Kereta parking penuh. 1000 orang paling kurang. Kalau hujan 2000 3000 biasa. Sekarang saya dengar di Masjid Ladang yang paling top ustaz dia 50 orang. 50 orang ni atas lambung, patut atas lambung yang ngajar. Kalau 50 orang atas lambung kejar. Nah. Tapi biarlah kita beritahu kenapa sekarang majlis-majlis kuliah di masjid ni tak ada orang. Dia kata biar orang tak ramah. Kata yang berkenaan lah, asal telinga dah sakit. Jadi bila ramah, telinga sakit. Tak ramah, telinga tak sakit. Pasal apa? Ngajar betul. Ha, jadi kalau Tok Guru ngajar tak betul. Kata tak betul kat mana? Tak betul je. Ngajar tak betul. Kat mana tak betul? Tak tahu lah tak betul. Haa. Tak ramak tu. Kabar dulu kalau tak betul sungguh baru tak betul. Haa. Tak betul tak betul kau. Kat mana tak betul? Tak tahu lah kat mana tak betul. Haa. Sedak main gitu. Neh. Neh. Itu masalah. Dan saya di antara 5-6 orang pengkuliah di Masjid Ladang masa tu ialah yang paling sikit. Itu lebih kurang 300 orang malam saya. Paling sikit lah. Malam ustaz lain ramai lagi. Neh, tu guru paling ramai. Malam kita tu kita paling sikit 300 orang, 250 orang. Sekarang yang paling ramai 50 orang. Masjid Ladang tiang-tiang dia besar kayak telaga. 50 orang kalau kita tengok tak apa seorang lindung tiang. Nak beritahu bukan nak khabar sedikit atau banyak, tapi mereka ni bukan nak menghidupkan masjid. Patut bila ramai dikekalkan. Tak, bila tak ada orang tu kau ambil orang lain nak suruh ramai. Yang ngajar tak ada orang buat pergi surah. Sepatutnya 50 orang pergi surah lah. Pasal apa? Hak ramai dia buang. Eh? Maknanya bukanlah lillahi rabbil alamin. Semuanya lil kulu. Buat kerja kan titik belaka. Orang suruh, orang suruh. Saya nak buat banyak orang suruh. Saya terpaksa sebab saya disuruh orang. Ha, main yang suruh gitu. Nah. Jadi alhamdulillah kita tengok sekarang surah-surah yang ramai mengalahkan masjid-masjid. Eh? Biar tak cantik pun. Orang jenis tambah hidup surah ni, tambah hidup masjid, dia buat pertandingan. Pertandingan masjid dan surau cantik. Ya, dia pertandingan. Eh? Pertandingan surah paling comel. La ilaha illallah. Lawa apa? Pertandingan surah comel. Ada surah menang? Piala tinggi sikit ada Tok Imam. Piala. Berapa orang? 6 orang. 6 orang, semayang isyak, subuh, Tok Imam ni. Dengan jin dua ekor. Nah. Ha, ini masalah yang berlaku. Bagi kita dah tak rasa apa-apa. Tapi dah kemunduran jamaah. Ne? Orang lari, orang pergi kat lain. Orang lari, orang pergi kat lain. Sebab apa? Keberkatan dia tak ada. Nak dapat berkat, dua syarat. Bagi pemerintah dan bagi rakyat. Iaitulah takwa setelah beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, Tuhan kata. Jikalau penduduk negeri itu beriman, amanu, bukan amnu, amanu, wattaqau dan takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard, baru kami beri keberkatan dari langit dan dari bumi. Jadi bila tak beriman dan tidak ada takwa, masjid yang besar pun orang lari. Dosa kata surah cek. Ada surah dia, satu surah dia lah. Tu imam seorang je. Dialah bila, dialah tu imam. Nampak? Dia bila, dia tu imam. Ada komat tak di seorang tu? Tapi tak apalah. Kalau suti kampung tu boleh dia belaka pahala. Nah, dia bang, dia komat. Dia jadi imam. Bahang dia belaka biti. Nah, kalau Tuhan nak beri 27 walilah jemaah. Ini berlaku. Nah. Kita tak kuliah-kuliah murid Rasul lah. Nah. Ha, tapi boleh lagi. Sebab apa? Rasul-Rasul-Rasul ni Nabi kita akhir zaman. Bukan kita nak sebut, kita nak ingat pada bulan Rabiul Awal saja. Bahkan sepanjang tahun, 12 bulan satu tahun, 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Memang kita kena ingat Nabi sama, tak boleh terlepas. Jangan bulan Maulid Rasul saja baru kita nak ingat Nabi, dak sepanjang zaman, dulu kini dan selamanya. Ingat Nabi, kita pergi dengar orang ngajar tu, kita menghidupkan dah peringat Nabi. Walaupun kita dak marhaban, kita dengar tak ada ngajar hadis Nabi benda tu, tu hidup sunah tu. Nak dengar kalang Nabi. Nak. Hak beragak makhluk bila tentu kita dengar orang ngajar hadis. Belum tu. Beragak apa pun beragak. Dabah pun suruh. Bah ni suruh beragak. Nak. Dah mahu pegang makhluk pegang. Dari jeling dia. Aku dah tengok ni. Dia pun dah tengok sepanduk tu. Mau hijrah rasul ke mahal hijrah. Tak faham mahal hijrah tau. Pakai ambil-ambil beragak. Jadi bila kita menghidupkan sunnah, menghidupkan masjid surah, walaupun kita tak bergerak, Nabi mengaku sebagai umat. Yang Nabi tak mengaku umat, bila ada orang yang berbohong, bila ada orang yang melakukan kezaliman, kita dipakat benar, kita dipakat tulung. Lepas tu Nabi tak mengaku umat. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun faman daqala alaihim fasaddaqa bikadzibihim wa aana 'ala dzulmihim falaysa minni wa la falastu minhu wa lam yarid 'ala haudi aw kama qala. Kemudian daripada zaman aku nanti ada pemimpin-pemimpin, umara pemimpin. Mereka ini akan melakukan penipuan, pendustaan. Ada lagi ni? Ada tak? Kalau cakap dak nawak, lebang. Ngecek, nipu, dusta kalau cakap. Yakzibun maknanya berdusta. Wayazlimun dan melakukan kezoliman. Ada lagi ni? Melakukan kezoliman. Kalau orang ngajar bagus. Orang nyanyi suka. Ya. Nampak? Kalau surat, mari cek dulu. Dah ni nak buat ke? Buat surat. Ada surat? Mana surat? Ada surat kebenaran? Mana pelang? Pelang. Tanya selalu. Dapat apa tanya ni? Tak, tak ada. Rambang. Orang mari nak beri bantuan lah. Dah tengok. Buat surat. Tak apa. Saya akan buat bantuan. Betul. Nampak? Ni sakit-sakit Abraham. Gini rombok surah. Nah, kita tak dengar lagi mana kat orang main pampai buang musim apa kena minta permit apa semua. Nah. Ha. Mereka ni nak main dia saja hanya-hanya oi. Nak belanja pampai ni. Oh, pampai balik-balik. Main pagi 2 minggu, buat 3 minggu eh. Ha. Jadi hok main biar lama. Nampak? Jadi bila siap kejap lagi, inilah dipanggil markaz. Markaz ni bahasa Arab. Markazun bahasa Arab. Maksudnya tempat kita melakukan segala aktiviti-aktiviti untuk orang kampung. Buat situ belaka. Orang Islam dibuat satu rumah, satu bangunan untuk menjalankan berbagai-bagai aktiviti. Dipanggil markaz. Nampak? Aktiviti benda. Aktiviti buat dah mana? Nak buat apa pun, nak buat semayang je, oh, nak bincang tu, nak bincang ni, dia panggil markah. Bukan boleh nak. Nah. Pakat periduk, pakat belajar, panggil tuk-tuk guru, panggil ustaz, pakat periduk. Nah. Biar ada di masjid pun. Di masjid ni tak nanti ada kubah gitu. Nah. Tak nanti. Kalau kita buat mek 3 segi pun masjid tu. Dia tak niat tuan buat. Bila kita niat nak buat masjid, rumah Allah, maka kekallah tanah tu walaupun tak ada seming bersetakur, sampai kiamat, hukumnya masjid. Kalau tuang tanah tu niat. Dia niat dalam hati, aku niat, aku berniat tanah ini sebagai masjid. Lillah Rabbil Alamin. Dah boleh ambil balik. Oh. Dulu, kini dan selamanya. Dah bangunan ada? Eh, dah syarat bangunan masjid. Dia kena bomi. Bangunan nombor 2. Dah aku bom dia, aku bodoh syarat langsung. Nampak? Tanah kita, aku niat jadikan tanah ini ataupun aku jadikan tanah ini sebagai masjid. Kekal siapa? Kiamat masjid. Maknanya duduk atas tanah tu boleh niat iktikaf. Dari masuk dalam keadaan junub. Tak ada apa dah ni, comel dah. Nah, ha, kita walaupun tak lawa-lawa mana pun, lawa juga. Cuma pada rumah je KK. Ha. Nah, ha, dengar ada gelok-gelok, sili-sili cuma juga. Baik. Dalam suatu hadis untuk kita ambil pengajaran dan intibar dalam kuliah kita malam ini, jam pun tak ada. Ha. Pinjam jam seorang ni, dia jam tangan. Pinjam jam seorang. Kita nak sejam lah apa perlu. Baru sudah kuliah maghrib. Jam pun jam ke? Oh, ni memang power punya. Memang power. Dah pakai jam, jam. Ya. Pukul berapa? Pukul 10. Ha. Tak pakai jam, jam. Ha. Ni baru betul. Nah. Ha. Ni baru betul. Dalang yang biru. Baik. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda untuk kita ambil pengajaran. Buat sebagai tazkirah. Hadis yang diriwayatkan daripada Amr bin Yasir radhiyallahu anhumah. Nabi SAW pernah bersabda, salah satu la yadkhuluna jannata, tiga golongan tidak akan masuk di dalam syurga, ad-dayus war-rajilatu minan nisa wadbut minul khamri. Rawahu Baihaqi wa Ahmad. Nabi bersabda, tiga golongan tidak masuk di dalam syurga. Yang pertama ad-dayus, Nabi kata. Yang kedua, perempuan yang pakai pakaian laki-laki. Yang ketiga, mutminul khamri, orang yang kaki mabuk. Yang pertama ad-dayus, tak akan masuk syurga. Dayuh ni benda apa? Dayuh ni ulama-ulama kata orang yang membiarkan anak isterinya buat benda maksiat. Dia tahu dah kata apa. Ha, ini kita bimbang. Adik katok kita. Orang yang membiarkan anak bini dia buat perkara maksiat. Perkara maksiat iaitu dosa besar. Kalau dosa cek tak jadi dayuh, kata ulama. Anak perempuan kita keluar dengan bapak jantan. Dosa cek, dosa besar. Dosa besar. Mari ambil rumah kita, kita lock. Kita jadi dayus. Nampak? Ad-dayus lah yang perlu jana. Dah masuk syurga. Ini dia kena jaga. Banyak berlaku ni adik katuk ni. Nikah lagi? Tak nikah lagi. Dia kata nikah dah, dah. Kekah dah. Salah dengar. Nah? Ni berlaku. Dekat kampung kita ada. Orang mari ambil anak pagi, malang mari atur. Nampak? Malang mari atur. Pernah. Dia kata kepada anak dia, yang tak keluar pasal jatah nak mari ambil. Dia marah. Dah berani dia orang ambil. 2-3 hari dah. Marah anak lah. Iya. Anak tu bingung. Ini dia cari yang keluar. Nah. Ayah tak kata apa. Kita tengok satu hari ayah dia balik, anak dia tengah kendok depan pintu warga. Pak jatah leka, sini leka. Ayah dia balik. Gang mutu. Nah. Eret lalu ke depan hak duduk kendok anak dia langgulak eh. Dengar hak jatah ayah dia kata, depan lalu eh. Kita nak tupang-tupang. Tupang lalu. Boleh minta lalu ke depan anak perempuan yang sedang berkhaluat. Bersunyi-sunyi dengan jatah mana pun tak tahu. Nah, begitu punya ibu bapa. Ini yang kata dayus. Dah, dayus. Jangan benar. Sekarang rosak ni, budak-budak. Tak boleh keluar. Macam mana boleh keluar? Dia ni halal kita bersama-sama dengan seorang perempuan. Nah, setelah akad nikah. Tunang haram. Tunang haram. Keluar. Tak boleh. Nah, macam mana dia jadi pasal sokmo-sokmo dah. Tak bukan seorang. Nah, bukan anak kita seorang. Jatah mengambil habis kampung. Nah. Awak lagi apa awak tebik. Anak dia, anak timah. Timah jangan. Allahumma hadina fi man hadai. Nah, dah begitu khatau dia tadai. Kalau tak wati, tak wati kunut subuh. Perlebihannya ada boleh, tak boleh. Kena sujud sawi tu. No, anak pun kawan lagi. Kenapa tak sujud sawi? Berat nanah tu. Sebab apa yang jadi jahil gitu semua ni? Sebab apa? Sebab apa yang jadi gitu semua kita tak faham. Ni ada banyaknya kita kena tipu. Di penjajah. Dia lari, dia buat hari macam-macam. Semua nipu belaka tu. Dalam majalah, nak suruh rosak belaka tu. Dalam TV, nak suruh pening belaka kepala kita. Tak tahu kat mana betul, kat mana salah. Nah, kita tak sujud sejadah sekali, belakangnya Tok Imam. Tok Imam maghrib lambat. Tak. Dan kita, bukan Tok Imam lah kita sapa. Dah ingat ke dia tak lari. Kita pun semayang bagi jemaah. Kita tak sujud sejadah. Belakang sekarang. Nah, dan kita kalau tahu dia ada, kita memang kita tak semayang. Dan dari imam yang dilantik. Nah, ni kita kira bidang terjun. Ya, ha, dia mandi lambat mungkin. Dia mandi junuk. Tak. Tiga hari tak diri cerita kita tak sujud sejadah. Sujud sejadah ni bukan wajib. Faham? Dahkan setengah-setengah ulama besar pula. Kalau hak jenis bagi jemaah, tu imam hak jenis sujud sejadah, 2-3 bulan tinggal sekali. Biar nampak tak wajib. Ha, gitu. Jangan nampak wajib sangat. Bak orang-orang tak faham, dia kata wajib tu. Pasal kita tak ajar tinggal. Dia kena tinggal atas ni sekali. Nah. Macam Nabi dia belah-belah makan tangan kanan dia besar kan. Dia bahan kot tangan kiri sekali dua. Nak kabur mahan kot tangan kiri tak haram. Nak terus saja. Oh black bear imam gini. Tak. Dia kata tak sujud sawi. Tak sujud sawi. Nah. Dia duduk bunyi. Anak dia orang gendong hati dia pun tak sujud sawi. Sujud sawi kan. Ya? Sujud dalam bola air. Nah. Ha, ni tak faham kita. Hak mana yang lebih penting? Nah, ini rosak. Membenarkan anak bini kita, tak boleh. Kalau maksiat. Kalau start dosa kecil air. Dosa besar, jadi dayus. Kalau kita benar. Kalau belakang kita, kita tidak dayus. Depan kita, anak kita boleh lah. Pakai jibat, pakai apa belakang kita. Kita tak ada. Kita pergi mana-mana, dia buang jibat. Pergi kedai apa semua. Itu kita tak tanggung. Pasal kita pesan dah. Nampak? Tak ada keluar. Boleh keluar setelah jawab nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu. Boleh lagi jimak? Mana boleh lagi Tok Imam dah balik lagi? Mengkacau. Pengurusi pun kacau juga ni. Ada pula gitu. Apa nak tahu balik? Ha? Ha? Apa suruh mu jawab? Alah, tak ada sabar, biarlah balik itu. Namanya rebah tu imam. Faham? Betul-betul dah boleh, kena lah balik dulu. Nah? Dia gitu. Lepas nikah baru boleh keluar. Belum nikah tak boleh. Melainkan ada teman. Tak boleh. Tidak jadi dayus. Jangan benar. Nah, mu nikah bila dengan anak aku ni, mu nak keluar bersama. Nah, nak lagi tengok boleh. Pasal apa nak tengok anak aku? Pasal kalau kenang nak nikah, hantu boleh. Sebab Nabi suruh. Barang siapa berhati hati niat nikah, tengok. Fal yang zur ilaiha. Nabi kata, pergi tengok dulu. Jangan pakai nikah borong gitu. Nah, pakai teka. Comel ke doang biar, pakai setuju. Nah, jangan awak gitu. Ada juga dia buat gitu. Dia suruh orang cari. Orang cari ke dia. Mu kenal aku kenal. Mu kenal aku kenal. Kawan tu awak jenis kenal gemuk. Dia kata, tengok kamu dah lah. Tengok-tengok aku sibuk. Mu kenal aku kenal kamu dah kan itu. Mada aku jadi nikah. Nikah, pan nikah ngatuk. Nak guna. Tapi nolong lah bila. Anak guna kau keju tikak. Mak bunyi. Mampu mu lari. Besar pada karet telaga minyak. Tak boleh. Kita kena tengok diri. Lalu hukum orang gitu. Dah. Bini kita ni kita lain dah. Resepi makanan. Bini kita berahi singgang. Tak. Kita berahi apa benda ni. Apa benda bulat. Tak sama. Cuba dah isteri kita dah. 20 tahun, 30 tahun. Tak sama selera. Nah, kalau kuih dia berahi kasih jauh. Kita berhayat pang. Faham? Lain je makanan. Mu jangan tak lain. Dia apa suka gitu. Jadi kacau dia orang ni. Nah. Ha. Itu. Kalau nak keluar juga, mesti ada teman mahram. Sebab Nabi kata, illa ma'azi mahramin. Boleh keluar dengan ada teman mahram. Boleh ada teman mahram. Nah, saya nak keluar ni tunang. Kalau saja-saja tak boleh. Nak ajak tunang ni, nak pergi pukul gambar ni. Pasal nak buat ni, borang nikah ni. Boleh dia ambil tunang. Tapi, mahram wajib kena ada. La yaqluwanna rajulun bimra'atin. Nabi kata, haram seorang laki-laki bersama-sama dengan seorang perempuan. Illa ma'azi mahramin. Mereka ada teman mahram. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak guna? Ni lah nak ajak semek ni pergi pukul gambar. Ha? Pasal nak buat orang nikah ni. Ha? Boleh? Tapi, kena ajak ayah dia atau mak dia. Atau tok dia. Kau anda lah tau dia ke? Nah. Kalau kereta okey lah. Kalau gendong betul, gendong tiga ayah duduk tengah. Faham? Ha. Lelaki depan rezek, tengah ayah. Puan belakang. Dia boleh. Teman mahram gitu. Dah? Ha. Kalau naik kereta, jangan puan duduk depan. Puan duduk belakang dengan ayah atau ngemuk ni. Nak pergi pukul gambar. Sudah pukul gambar, balik. Ha. Mahram dia mesti besar. Kalau cek, tak jadi mahram. Dia ajak budak cek. Adik cek tadi. Dah jadi di pecah. Teman mahram. Ni mahram ni. Umur tahun, 3 tahun. Nah, dia beli Ultraman ke? Kawan tu pergi main jauh Ultraman. Main kat tu. Nah, dia atas ni, atas kursi, Batman. Ha. Ha, ni karut belaka. Dia kena orang besar. Tak boleh keluar. Nikah, baru boleh keluar. Kadang-kadang sekarang ni, sosial yang begitu teruk. Dia tengok. Bila jadi lagu ni, kita biar tidak ada lain melainkan perzinaan. Perzinaan yang akan makin bertambah banyak, tambah banyak. Bila zina, anak haram pula masalahnya. Bukan saja masalah keluarga, masalah negara je. Kan anak haram. Nikah ha, tak ada apa-apa. Biarlah, umur 14 tahun, 15 tahun, tak ada kata kan, tak muskalah, nikah. Pada penuh jahanam, nah, ha, tak ada masalah. Pipi saja tak payah, jual-jual kotak boleh. Malam-malam. Bang, ring-ring besikal orang berapa dah jual. Dah, dia ni banyak masa kutip besi. Dah, kawan tu turun nak pergi surah subuh. Tengok, gohit tak ada. Tengok ring tak ada. Kawan tu. Ring bahan juga. Tayang yang tinggal situ pula dengan ring tu. Nak? Dia pun molek pula basikal. Jahat bapak ni. Dah kalau bahan ring nak buat tayang basikal. Ni dia pun molek. Kawan tu gohit ke buat. Ni tak ada. Tengok tayang tak ada. Tinggal tayang ring tak ada. Ngelidididi. Ini jahat bapak ni. Baik. Lagi dah akad nikah tak boleh keluar. Nampak? Barulah selamat. Nah? Sebab bila rosak anak kita, kita menanggung. Keluarga menanggung. Anak, pak, dara, baiklah, macam-macam kait. Nah, cucu dia, cucu pak ye. Pak ye boleh. Anak dia, pak puang tu yang ratu kena. Anak pak lah. Faham? Jadi busuk nama ayah. Busuk nama toki. Nah. Ini masalah. Pasal apa? Kita membiarkan. Ingat, perkara itu haram. Walau kita duduk ngasih surah pagi petang pun, haram membiarkan anak kita. Nak nikah. Tak ambuh, sudah. Nak bawa pergi kemari, nikah dulu. Nah, yang menjadi masalahnya harga tak mahal. Letak. Ha, ini masalah pula. Kawan tu malik dah. Tak ambuh buat perkara itu. Nak nikah, letak mahal pula. Pasal dia tak perkenal sikit lelaki ni. Nak, tak perkenal sikit pasal pakai motor tak. Nah, ha, kalau lori kena halu. Nah. Ha. Jadi dia tok agak mahal. Tok mahal-mahal. 8,000 itu. Tanya-tanya-tanya hitam buri jadi tok tinggi. Ada kok mok jenis gitu. Ayah tak ada hal. Nah, ayah tak ada hal mok kata gini. Ni malam ni orang nak mari tengok anak ni. Jadi ayahnya we duduk dapur dah lah jangan naik. Nah, mok salah kan. Ayah duduk dapur. Orang nak tetap juga, ayah mana boleh capuk. Dia patut letak harga wali bagi anak. Faham tak tu? Kita wali dah. Kita wali lah ayah. Apa suruh ke mak pula? Mak jangan letak harga. Mak tak boleh. Kami Nabi kabar dah kan? Kurang akal. Mana orang nak kira cara? Betul tak? Orang puan kurang kan? Betul? Ha? Tak boleh buat kira cara. Bukan hak surat ni, bukan hak Bukit Layung ni. Nah, ha, aku dengan akal dah belum. Nah. Kalau sini cukup akal. Faham? Ni bila nak kira cara, ayah tak boleh cara. Anak dia kata, ayah buat ni dapur. Mok tak boleh naik. Dia main gitu mesti kat mesinnya masih masuk. Mesinnya masih masuk. Kat kantan. Orang tahu mok, nak tanya harga. Dan wala Itah bini tengok. Itah apa? Duduk rapak je. Nah. Berduduk rapak. Duduk ulak kat mesinnya. Nah. Jangan letak harga tinggi-tinggi. Lapa 8,000, 9,000 lah. Ilah Allah. 6,000 setengah. 7,000 tu. Dia ni 7,000. Bukan kata bandar. Ni waktu big number 50. Kata apa? 7,000. Di kuku kaki tu penuh ketuk. 7,000. La ilaha illallah. Jangan tinggi-tinggi sangat. Jadi budak ni jadi payah nak berikah. Jadi buat kacar. Jadi buat kacar pun nak. Nah. Nabi kata, Aisarukunna. Nampak? Yang paling, apa benda ni? Yang paling murah carilah. Barakah yang berkat. Yang paling murah belanja. Kita patok harga tinggi-tinggi, tok harga tinggi-tinggi. Nah. Tu orang sekolah SPA tak pas tu. Nah. SPA tak pas. 4,000. Nampak? 4,000 SPM. Kalau pada meeting, tak 4. 4,000. Kalau yang 4, 6,000. Kalau yang nampak Siti, 8,000 serba 2. Kalau yang cari 2 miliar kita. Nah, dah budak lelaki mari minta. Dah berapa maksik? 6,000 lah. 6,000. Baik ambil ego. Yang mahal ego baru 4,200. Ha? Ha? Boleh naik tak mau. Ini ada ke hari-hari naik. Ha. Ha, jadi, bila begitu, bila nak pun, kasih pun, dah harga mahal, akhirnya tak jadi nikah. Dah jadi nikah, ha, sini tambah dah orang lain. Tak usah tunjuk kan. Katalog lain, nak tu juga. Bila nak tu juga, main kat tu. Nak nikah tak ada, sikit tak ada mahal. Zina. Betul tak? Punah jahannam. Batu Nabi kata, Iza ja'akum man tardawna dinahu. Fazal wujuh au kama qala. Bila datang kepada kamu seorang laki-laki yang kamu tengok molek dah agama dia, maka nikahkanlah dengan anak kamu. Dah. Ha, dia gitu. Tengok sampai dah budak ni tanya orang, mayat nak tinggal, pergi juga surah. Dah. Ha, seminggu dua kali dengar. Alhamdulillah tu bukan nak anak madang. Nah. Ha, dah ada pakai pelik-pelik. Luar panjang dah akan luar pendek. Dak, luar pendek nak tidur dia akan luar pendek. Nah, ha, budak ni dak cakap mengaru, gang-gang tak ada lah kecek. Dah, ha, bela kuda, main kuda dak. Nah, ha, dak apa tu macam mana? Biar kerja jual kering pun. Halah. Fazal wiju. Ini kau. Nah, dia gitu. Ingat tu, pernikahan baru halal. Ada orang dia anggap, bila tunang, halal. Bila tunang, macam nikah dah. Habis hak sini mari tidur rumah hak mau tunang. Ada tak? Tunang dah. Mari tidur rumah hak mau. Mari tolong lah kawan-kawan kat sini nak buat pelamin nak buat apa ni. Mari tolong hak mau. Nak mau lagi pasal duduk molek dah. Dua orang dah. Kepala hotok ni. Mengingat natu mu. Baru tunang baru. Mana boleh duduk molek? Duduk molek ni aku ada. Mu tak ada dah. Takkan boleh duduk molek. Kita ni orang puan. Dua orang lah. Nak. Awet lah. Lepas tu ada orang surah ramai depan. Kita duduk molek tau. Memang kita duduk molek. Kita wakbar. Pasal orang tu. Dah kalau orang tak ada. Macam kucing tak kalau orang tu. Dia buat dengan ada ikan ranggang. Dah kalau tuang tu baik. Kucing tuang kata kucing mumpah dengan makan ikan panggang aku duduk untuk. Ha? Jangan makan lah. Ha. Kucing kata ha, ramai tak makan. Mulai duduk tinggal dua orang. Mok lagi dalam. Tinggal tunang dengan anak dalam rumah. Nampak? Dia aku jadi pun dia akan jadi konar juga. Tak usah kata budak-budak. Tok Imam lewat. Kalau dia sini sungguh. Jangan main. Tuhan cipta kita kan laki-laki perempuan. Bukan Tuhan buat keras gitu macam tiap TNT. Tuhan ubah nafsu dalam. Betul tak? Lepas tu kita lelaki dengan lelaki tak ada orang. Siapa dia lagi tepung dengan lutut Tok Imam? Haa, mari. Ada. Tak ada benda. Kalau ada, boleh habis pitan. Tak apa siap. Faham? Ha, tapi kalau orang puang, tak boleh. Tuhan buat dah. Nah, negatif, positif. Ha, tuan yang kita kan. Wallahu khalaqakum. Tuan kita kan. Dia ada negatif, positif. Besi berani, kalau negatif belakang, kita buah, tak, tak jadi apa. Ini nendang, nendang. Dia mandu. Tapi positif dengan negatif, lekat. Ha, lekat lagi. Aku. Lekat lagi. Ha. Ha. Jangan main. Tidak, aku tak apa. Aku duduk dengan tunang. Aku dah buat benda, aku tahan. Aku boleh ok. Oh, sedap kan. Nah. Hmm. Dia iman nak pergi mayang jari. Tak, awet mana? Boleh pitah kot depan. Dia seluar petak belakang ni. Seluar la ilah Allah. Bih pada baru naka. Baru sepeduk. Ha. Dua orang ni nak pergi kedai potong tu iman. Tu iman pula naik basikal pasal hujung ajar. Hujung. Main duduk depan skuter gitu. Nampak luah pula. Tak, tu iman tak mau tengok langgar tiang api. Tengok juga. Bahan kunuk mayang jari ni. Bapak. Pasal tengok ni. Ha ni kosok. Ha ni kosok. Benda-benda ni kosok. Dah. Jangan benar. No. Nikah. Dah. Yang nak galak dulu tak boleh. Orang tanya dah. Ulama-ulama kita bercinta sebelum kahwin. Haram. Tak boleh. Tu daripada barat yang bukan Islam. Islam kahwin dulu. Baru kasih. Nampak? Dulu nikah dulu ke kasih dulu? Ha? Jawab ah. Ke tak nikah lagi? Tak nikah lagi? Subhanallah. Tak nikah lagi begitu punya handsome. Ha? Macam Westlife ke? Ha? Tak nikah sungguh? Nikah dah. Ha, nikah dah. Jangan buat kaca gitu. Nampak? Ha. Nampak? Barat hak kafir ni, Yahudi Nasara ni, dia nak masukkan hak dia. Hak jenis pesen dia kepada kita supaya kita jadi rosak. Ayat ni ya, walan tardau ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda Yahudi Nasara daripada kita. Mereka kita ikut millah tahum. Millah ni bukan masuk agama. Millah ni the way of life. Cara hidup. Cara dia hidup lagu mana? Cara hidup dia nak suruh kita ikut dia. Ayat Quran ni. Cara hidup barat lagu mana? Kalau tak nikah lagi boleh tak? Bersama-sama. Boleh. Bahkan sekarang ni di barat telah boleh didaftarkan pernikahan laki-laki dengan laki, puan dengan puan. Ada gereja sanggup akad nikah. Dipanggil gereja sesat. Orang gereja ini malah kok dipanggil gereja sesat. Gereja itu sesat dah. Dia kata gereja ini sesat pula. Kita sesat sekali dia. Dia dua kali sesat. Ha. Barat dia boleh. Tak dia boleh bergaul laki-laki perempuan tanpa nikah. Kita Islam. Ini warak orang hari. Yang kita duk ikut sangat ni. Nampak? Pasal apa anak kita pergi ikut? Pasal kita tak marah pada mula-mula ni. Bila dah dia biasa, kita baru nak marah, memang orang tak akan ikut lagi. Kita barang sedap dah orang marah, tak boleh tinggal dah. Mula-mula sedap, baru kita boleh mikir. Dah sedap, tak boleh tinggal. Nampak? Budak puan keluar dengan budak jatah. Bukan tak ada hubungan marah. Tak nikah. Berzina lah dia. Sedap dah. Jawab. Sedap dah. Tanya aku budak cek tau. Sedap lah. Dalil apa sedap? Dalil orang nikah. Dia sama tak isteri dia? Sama tak? Malah sama tak? Lepas tu sekali tu, tak mahu itu. Kepak hari betul. Mana barang seronok? Maka kalau belinya sama tak? Cuma hak ni barang haram. Mana barang halal? Betul tak? Bila barang haram, barang halal, nikmat sama je. Cuma minyak sikit dalam rok. Ha? Tapi dia akan ulang balik sebagai suami isteri yang sah, akan ulang balik, ulang. Betul tak? Dia kata tu lah, berapa orang dah anak mak? Tak boleh seorang lagi. Berapa tahun dah ni kau? Lama dah kan? Baru 4 tahun dia kata. Mau lama tu tak boleh seorang anak kan? Tak boleh lagi kan? Sebab apa? Tak ada istiuk. Ha, aku jimat sekali. Pada waktu sekali. Dah boleh dua kali. Ha. Bengong punya tu lelaki. Ha, tidak erti. Maknanya kata orang yang halal dengan akad nikah, dia akan ulang benda yang sama. Faham tak? jima, benda yang sama tapi halal, maka haram dia akan ulang balik. Kalau sedap ulang balik juga, lepas tu kau rosak budak-budak, rosak tak ada, lama-lama tak ger, ada apa-apa selalu. Maksudnya hak tubik lagi, nah hak tubik lagi anak haram jadah tubik dia malu bila besar apa semua. Nah, dalam Islam tak benar benda ni meresapi di dalam masyarakat Islam. Jadi kasih dulu, berkawan dulu, nak takni dulu, barulah nikah, bukan daripada Islam. Ini milah Yahud wan Nasara. Kita Islam nikah dulu baru kasih. Itulah yang lebih membahagiakan. Nah, kalau kita nikah dulu baru kasih, seronok. Nah, lepas nikah dah jadi kasih, takni kepi sama dua ekor. Nah, itu baru tu. Kalau kita kasih dah puas, orang duk belepek dah baru nikah, pas nikah tak keluar dah. Betul tak? Kalau nikah dulu barulah kita berkenal-kenalan, kan senang kan? Nah. Ni kasih dulu baru nikah, macam kita semua, kasih dulu baru nikah. Pasti bila nikah dah, nah, dah apa nak gendong bini. Bahasa belum nikah macam ulat tai, tak ni. Kalau gendong pula marah. Nah, orang nikah dah kan, bini dia duduk depan, dia tu lakang kan? Gatah dia. Nah, padahal dulu masa tunang. Nah, bini dia duduk belakang, tunang dia duduk belakang, depan kau kek, sampai ikon nak lari ke bawah kan? Dia pun depan dia kek. Nah, bila nikah dah, tengok, dia duduk belakang. Boleh ubah kuali tengah tu, antara lelaki bini. Dia balik tak laku agak duduk. Nah, pasal apa? Pasal puah dah. Dah, bini dah. Masih kasih hatta kena lepas daripada kat penyu, terjung. Pahaya terjung tu. Kota tinggi. Kota tinggi, kota sarang semua. Habis rata lagi. Pasal apa? Kasih sangat. Bila nikah, ada. Jangan orang kasih. Pipih tangan. Pipih nak tangan, jawab. Ya. Seluruh budak tu ada. Nah. Pipih nak tangan orang kasih. Dah orang nikah dah? Tak, tu kata rugi. Patut orang kasih tak boleh pimpin tangan, nikah pimpin tangan. Nah, pasal apa? Pasal kita puas dah masa, tak halal itu. Bila halal, ada lah. Nah, orang nikah, orang pimpin tangan. Lini kalau pimpin, marah kan. Tak cari balik lah, kita pimpin tangan mini itu. Belakangnya, mengat ke buta. Nah, ini keuntungan. Kalau kita kasih dulu, kita akan derah puas. Kalau nikah dulu, baru kasih seronok. Oh, lepas kalau nikah, bodoh rapok mah tau mah. Ha? Orang lalu ramah tau mah. Ah, baru hutung. Nak, faham dia? Badminton, lawan. Lepas apa? Baru kenal? Tak lagi kenal, tengok gambar baru. Mak tukar cari. Lepas nikah baru main. Oh, suka. Lepas badminton, polis sentri, bola katok. Oh, suka. Ambil pula. Macam-macam ada. Yang keduanya Nabi kata warajulatu minan nisab. Perempuan yang pakai pakaian laki-laki. Jenis ni jenis cari bala. Kalau puan pakai pakaian laki, seluar ketat tu pakaian laki je. Baju t-shirt, pakaian lelaki. Baju panah, baju kemas, pakaian lelaki. Dia ada puan pakar ke ni? Pakar lah. Demak dah kata apa, ayah dah kata apa. Bukan saja ketat, sekat pula ni. Umur 17 tahun pakai baju, buat budak 8 tahun, baju adik. Dia kata baju adik kan? Baju kita. Nampak? Dia dah kecil kat sini dia. Dah lah kecil baju, nampak rusak pula. La ilaha illallah. Kita tak mau tengok. Jarang-jarang. Tengok juga. Nah. Ini warajilatu minan nisa. Perempuan belagak macam laki-laki. Dengan motosikal, dengan pakai seluar, dengan pakai baju, pakai jaket macam laki. Ni yang kena laknat. Perempuan kena laknat. Dan anak siapa? Tak ada peduli anak siapa-siapa. Anak tu imam, anak tu guru, anak ustaz, anak. Tak kira siapa-siapa pun. AJK surah, AJK masjid. Kalau anak perempuan pakai macam lelaki, kita kena laknat. Dengan habis. Sumpah habis suti rumah kita. Pasal kita duduk biar. Kita kena tengok semula lah budak-budak kurang. Nak? Ha, kalau dah kita duduk sibuk hal kan. Anak kita tak tengok. Nak? Ha, anak kita tak tengok. Allah, baju anak. Ayah jangan main dah. AJK dah tu ayah. Ha? Ha? Ha? Anak kita jangan pergi pakai baju. Ajar daripada cik. Dah dia besar, dah ada pitih diri, dah makan ajar. Tak ada jenis lah, keluar lah. Anak kita dah makan gaji dah, dah kerja dah, puas. Tak ada. Lelaki lah, kata lah. Nak? Tidak boleh lelaki, dah boleh lelaki, dah tengok dulu muka kita. Nak? Tak apalah lelaki dia tanggung. Sebelum dia bersuami, kita tanggung dosa anak. Biar dia bersuami, suami tanggung pula. Nah, bini kita, kita kena tengok buat pakaian. Kalau nak tengok aja, ni mari dengar tak mau. Bini seketaknya seluar bini. Nak? Tak boleh. Boleh Islam dan bapa makan seluar kan? Tak boleh. Tapi dia kena besar. Kalau boleh 6 meter air. Seluar kau. Dia ada cawat seluar belaka tapi besar. Ni seluar kecil. Ya ilaha illallah. Siapa kemah kemih ni? Nak? Nah kalau kita duduk belakang, duduk depan, tengok juga. Takkan nak kejam. Bahan langgar di beti. Tengok juga. Ha, ni rosak. Ini yang dikatakan pakai baju tapi ukurnya telanjang. Nabi kata nisaun kasiyatun tapi ariyatun ma'ilatun mumilatun. Perempuan akhir zaman pakai baju tapi ukurnya telanjang pada sisi agama. Kamu macam telanjang. Tak telanjang aku pakai baju tak gitu. Nah, habis nampak betul body. Kita boleh ukur. Nah, 32, 26, 43. Saiz. Nah, menurut dia nah. Ni rosak belaka. Siapa yang tukang reka? Kapil lah Natullah tukang reka seluruh. Lepas tu dia buat elang pula. Suruh pakai. Contoh dia buat tu. Arti-arti pakai. Dalam kitab dia. Kitab URTB, Mangga, Hai. Tu kitab anak-anak muda. Anak kita nak tengok suruh mana. Arti ni pakai. Pelakon ni pakai. Penyanyi ni pakai. Pasal tu dia ikut cara Yahudi Nasara. Pasal tu kitab Yahudi. Kalau dia tengok kitab hadis. Dia pakai fesyen hadis. Fesyen Islam. Dari buku dia panduan dia buku orang kafir. Jadi pakai yang kafir. Lening kalau pakai seluar orang puan. Tak ada heran. Habis rasa kapur. Bukan rasa bandar. Nu ulu belum berang. Seluar ketak. Ya belum berang. Hari Sabtu turun. Girang macam dia tengok. Hari Sabtu kan mah. Nak duduk tunggu bah. Ni nak turun kepada. Nah, pakai seluar ketak. Kuala ya. Duduk tu kau. Nampak? Kapung kau duduk. Lah. Ha, rambut merah boleh celuk pula. La ilaha illallah. Jadi rosak habis lah. Dulu kalau orang jenis rambut kuning, rambut kelabu ini naik nyong. Faham? Lenyi berat nak naik bas. Nah. Ha. Kok naik nyong jadi naik bas habis. Nah. Tu yang beruk tak boleh naik nyong tengok bah nak naik bah. Faham? Pasal tengok ramah atas bah. Nah. Dia tanya dia, dia duduk bandar. Atas besi tu. Hari Sabtu saya sembah hidup atas besi dulu dah kurang tak tinggal keluar. Kita pergi nak tengok ni, nak tengok keadaan. Macam mana jadi. Hidup atas besi. Ada besi kat belakang. Kat kedai makan ni ada besi apa? Besi. Ada besi? Belakang tak? Ha, mu memang kaki saya sembah. Ha, mu tahu. Dia duduk atas besi tu dengan keadaan keluar dalam cawak cek cawak satu cawak. Faham? Duduk baju atas belakang ni. Tak, hidup atas besi tu kena itu punggung puing tak orang. La ilaha illallah. Cuma tak ada tali buat dia tali tu buat sakut tekuk. Tidak aku dah hu hu hu mana nak tanya. Nah. Mengak nana. Nampak bihak nampak seluar dalam. Boleh baca ni. Krokodil. Ha. Boleh baca Clubman. Ada belaka. Ha. Tak malu kau orang tu. Lima orang duduk tafsir. Orang lalu kat belakang ni. Lagi beli jaket. Hidup tafsir tu. Dulu mana ada gini. Tahun 80-an. Tak. Kau duduk tafsir itu. Kau duduk tafsir dulu. Jatang. Nah. Ni ni tina. Duduk dalam ni mek. Rambut merah ni. Nah. Kubang tangga tu. Kubang tangga patut. Merah jatuhlah kubang. Ha. Ha. Dan ni nak cawak cek ni dah hebat pada pokok pusat. Kubang lembek. Nah. Ha. Nah. Ha. Lelaki. Comel sikit. Kubang kura. Ha. Tubiklah kubang belaka. Nampak? Ini akhir zaman. Kita tengok. Tak ada apa-apa. Pasal anak orang. Dah kalau anak kita orang tengok. Ini kita kena fikir la yu'minu ahadukum hatta ahabba li akhihi ma ahabba li nafsi. Tidak, Nabi kata, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada diri dia, kasih kepada saudara mara dia apa yang dia kasih kepada diri dia. Kita tak suka kalau anak kita pakai kita orang boleh tengok punggung, boleh tengok lubang, boleh tengok pusat. Maka anak orang lain kita tak suka kau. Kita duka cita kau. Tak, duka cita kau. Ha. Harga memang jadi murah. Barang, kalau barang kabel luar, harga garanti murah. Sungguh. Cicing kalau pakai suah tak latar, berau. Memang murah. Macam cicing. Betul tak? Kalau mahal dia bubur dalam peti besi. Bubur dalam cermin. Tak, bubur dalam kotak. Ha, itu mata mahal. Kalau awak turun ke supik gatang, beruh gitu atas latar. Pilih, pilih, pilih, pilih. Memang murah. RM3.10 mata. Nampak? Ha, gitu. Orang puan gitu kot. Kalau awak nampak api dah, boleh tengok, boleh. Ni boleh. Murah. Hak mahal, hak duduk dalam rumah. Ha, gue mahal. Nak tengok? Ya, jarang lebih. Ha? Ha, tapi jangan, jangan tubik pasal gila. Ha, tu ada juga. Jangan tubik ni. Ha, gemah. No, doa gila babi. Itu tu mah. Ha, tu tak apa. Nah, mana hak jenis berakhir berjalan. Rata riti apa. Habis orang tengok belaka. Berat, nanda. Tapi tak ada kita. Ha? Kita nak ubah dia tu bak lain. Kita kahwin dengan dia. Kita nikah dengan dia. Bukan kita kerana nak suruh rosak. Nak suruh pulih. Jadi camik. Ha, tu lain. Tu perjuangan kat sisi Allah. Nah, tapi nak cerita, biasanya barang mahal disipang, barang tubik luar murah. Baju kalau gantung jejuk atau minggu, nah, tak mahal ni lah. Nah, dengan hanger-hanger beli. Gantung jejuk gitu, gantung orang ni jamah, orang ni jamah, orang ni jamah. Lalu debu dengan lekat debu, lalu tanah lekat tanah, mari hujan kena hujan. Baju gitu murah je. Baju mahal. Buklam plastik, lipat, gosok, ada ngepit, ada kulit. Nah, bubulah gudang. Dalam, tak berluk. Nah, ni berapa? 300. Kalau 300, balik, sesen. Nampak? Itu bagi mahal. Lepang itu juga. Lepas tu, kata, wakarna fi buyutikunna. Perempuan yang bijak, yang jaga maruah, banyak duduk di rumah. Gi tubik, ada hal. Lepak-lepak, jalan kata witi, jangan benar anak kita pergi. Walai lagi pasal minggu sekalipun. Pasal minggu, dia akan bermain mata dengan jantan-jantan. Anak kita bukan cek. Kalau anak kita jauh dua, memang tak main mata. Kalau cekatan dua, cekatan tiga, di pasal minggu tiga, empat orang, jumpa dengan budak-budak lelaki, memang jadi. Minggu depan nak keluar pula. Seronok. Walaupun tak parah lagi. Akhir-akhirnya, menjadi satu tabiat. Berakhir jalan. Ada ha, jaga pada awak. Nak, jaga pada awak. Yang ketiga Nabi kata wal mutminul khamri, orang yang maknanya kekal mabuk, maknanya berani mabuk. Maknanya benda yang menghilangkan kala ni cukup teruk. Dadah ni candu tahun 50-an. Nak parok amat itu candu. Tahu candu? Oh sini tak. Bu dalam bulu. Neh. Tahun 60-an morfin. Dah hilang sepatutnya ada lagi. Awal 70-an. Hashish, marijuana, ganja. Tapak ni dah hilang. Nah. Masuk tahun pertengahan 80-an ada orang heroin. Tapak ni dah hilang-hilang. Main heroin. Heroin tak ada, heroin dia. Nampak? Masuk 90-an ecstasy. Pi khayal. Tapak ni dah boleh nak benteras ecstasy. Nah. Masuk tahun 95 ke atas pil kuda. Nah. Lepas tu capur. Mari ngegang. Minyak sinar. Macam-macam pesen. Daun ketung. Waktu Allah kopek tu. Jini tak ada pisih. Daun ketung minum. Nah. Selama ni. Tidak ada satu pun yang telah hapus. Kau banyak. Kau banyak. Kau banyak. Padahal macam-macam akta dah kita buat. Macam-macam hukuman. Gatung. Tak gatung. Ceruk tekor. Macam-macam pesen. Kau kurang ke kau banyak? Kau banyak. Pasal apa dah ni nak benterah? Pasal apa? Tidak ada keimanan dan takwa. Tidak. Bukan tak ada soh keimanan buat. Tak ada soh kerana tak ada Allah nak buat. Buat apa man? Bukan balik Tuhan. Tidak. Batu Tuhan tak benar. No. Terhapusnya. Kau lama, kau banyak. Kau lama, kau banyak. Budak-budak puan, telang roci. Dua teh, saya naik ke sepah. Ha? Ada apa-apa. Kalau kurang sedap lenggok cakap, tambah setengah lagi. Ha? Ha? Tak ada piti? Ha? Bahan Coca-Cola dengan Panadol dulu. Nak okey. Selama nak suruh ada mari hai. Selama ni agak belaka. Kedawah agak belaka. Siapa kata? Nabi kata, kullu muskirin khamrun. Selama benda yang kita niat makan tu nak suruh khaya, hukumnya minum arak. Hukum minum arak. Anak tu imam dah ni pening. Nak ni walik tu imam huyung terus. Tu imam huyung terus. Baca Fatihah. Sapa kat maliki yaumiddin alam tara kaifa fa'ala rabb. Guana pula tu imam gini. Nak. Guana gini. Alimari tu imam mati gini ya. Kata guana tu imam. Rupanya tu imam ni pada ingat penatu. Pe kuda rano. Bahang pe kuda ha anak. Anak setengah eh bahang. Bahang nak padang dah lentuk pas ceroh. Tu imam bahang dua ti. Patut pun sambung pas ceroh dengan alam tarokan. Ini masalah. Nah. Dan ni dah boleh kira belaka ni. Tak boleh kira belaka. Mak-mak bodoh nak kerti kala. Nah. Ada seorang ibu tu dia akhir-akhir ni tahu. Tapi dia kata, ustaz saya pun tak tahu. Saya ingat ke pihak di gigi lain. Nek. Takut ni pening kepala ke apa. Tak kali saya pasal baju ada. Mau pihak ada lah kocek. Saya tanya dia. Dia kata pihak tu sakit gigi. Bekok gusi macam-macam mereka. Akhirnya anak dia jadi habis. Punuh otak dengan pihak kuda. Ada dia. Wah, sekretari. Uyuh ayah. Tengok orang suka. Orang suka dah kerja, maruh. Tengok pula ni. Dia tengok kita, dia suka. Kita pun suka tak, ingat ke kenal. Bila kita suka kali, maruh. Suka korang. Jadi gitu, ingatnya. Mak dia kata, basuh dia mula pacik. Patut kita kena cek anak-anak kita. Tak? Kena cek. Bik-bik sekolah budak perempuan. Budak perempuan, budak sekolah. Beli kondom. Ni berlaku. Kalau kondom, budak perempuan beli kondom. Dia boleh share. Satu kotak kondom tu ada 50. 50, 5 seorang. Satu, RM1. 5, RM5. Nah, ada tukang pergi dua orang pergi dengan motosikal. Orang kedai ucik jual pula. Kedai farmasi. Nah, budak sekolah hari jual kondom. Tahu tak kondom? Kenapa? Dan awak ambil kalau beli. Awak ambil. Nak pergi kancik, siap elok. Nak buat kerja, zina. Innahu kana fahisyata wasa'a sabila. Jalan otak, jalan keji. Nah, ini yang makin merebok, makin merebok, makin merebok. Syarikat Durex yang menjadi di antara pengeluar kondom terbesar dunia. Dibuat kajian di Lembah Kelang. Budak-budak sekolah menengah rendah. Saya kata 1, 2 dan 3. 8 kali ada, 12 kali ada melakukan persetubuhan haram dalam masa setahun. Cekatan 1, 2 dan 3. Ni temuduga rambang. Nampak? Baru dia kata 1, 2, 3. Dah lepas kalau, OIGN, tegak lagi kita. Siapa budak cekatan 3, 4 kali zina dengan teman laki-laki. Nah, ni masyarakat kita. Nah, sekarang budak-budak puan. Wah, cukup murah harga. Sebab itulah kita tengok orang bela kambing balik, kambing tang tak balik, dia pergi cari. Anak puan tak balik, dia tak pergi cari. Betul tak? Ni yang berlaku. Bapa mu kata, mak anak perempuan mu tak pergi cari, kambing mu pergi cari. Anak perempuan aku 200 ya. Budak-budak payah. Kambing 600 lah. Mahal kambing pada budak puan. Ni yang berlaku. Nah, otak saya, bila saya ikut orang nak buat. Budak lelaki lah dah, dia bawa puang apa semua, digendong. Motif. Akhirnya, zina. Walaupun dah hari ni. Hari ni dia buat orang saja dulu. Sebab dia sekali roba-roba-roba ingat lagi tak boleh. Nak, apa ni lagi. Setan kata, buat orang dulu. Boleh 2-3 minggu. Hari ni buat orang saja, jangan pegang. Esok buat orang, buat lepas-lepas kan. Lusa berhenti ni air agung tu. Nak? Banyak. Nak boleh ke siapa tu? Minggu depan, pegang-pegang sikit. Nak? Pegang tangan, gosok-gosok sikit. Nak? Korek hidung sikit, biar dia geli. Nak? Masuk minggu kedua, ada apa-apa. Mu tunjuk lah dalam hashtag tu. Gambar padu air tu. Faham? Dia tunjuk kat padu ni ada kan? Dalam hashtag, dalam telefon macam-macam gambar tu. Tak, gambar telanjang, gambar dok telanjang, gambar orang zina macam-macam macam ada gambar ni. Tak, dah boleh tunjuk tak kat puan? Dia boleh puan tunjuk balik. Puan kata, ayah ada hak baru. Haa, bluetooth, bluetooth, bluetooth, bluetooth. Bluetooth lalu. Haa, kopi lalu. Haa, ni pun nak jangan. Akhirnya, dia dua orang pula berzina. Bila berzina sekali, memang senok, ulang dua kali. Dalik, mak ngayuh dia ulang makmum. Barang yang sama. Cuma mak ayah dia nikah, dia dah pakai sekoh. Nah, ini yang berlaku. Kerana bila fikiran telah tidak ada lagi perasaan. Kerana ditutupi oleh pek dan sebagainya. Maka kalau jenis kekal jenis mabuk lagu ni, akhirnya agama akan hilang dengan sini. Tak ada agama. Mak ayah pun tak ada. Mutminul khamri la yadkhuluna jannah. Tidak akan masuk ke dalam syurga. Tak akan masuk syurga. Tak akan masuk Allah siang. Kita bela daripada kecil anak jadi kaki mabuk tak masuk syurga. Kita tak buku kaki-kaki ni timang apa serma bubuh-bubuh baruk takut kembung perut. Tak ada. Besar, jagam. Nak supik duduk di hidung makmur. Surah. Kita ingat ikut sekati belakang rumah. Duh mari supik. Dia tengok lah. Ilah Allah. Budak perempuan, budak lelaki. Molek-molek ada lah. Dia nak jadi dah masuk supik di hidung tak patut. Nak. Anak pergi kuda, ayah tika ekor. Lek dah, jenis ekor kuda berlaku. Tak. Tak ada main tubuh orang naik kuda sunnah Nabi. Ayah main ekor je, kuda tak naik. Anak pergi kuda saja pula. Allah, Rabbi benda nak jadi. Selama mana budak-budak ni dalam keadaan tak nak mikir, penuh kepala otaknya dengan pergi, dengan hiburan, dengan seronok, dengan nafsu. Selagi itulah maknanya sekular akan dapat melebarkan kuasa ini. Pasal apa? Islam tak dapat kemenangan. Kalau kemenang pun, tak berkat juga. Kita nak menang dan berkat. Kalau menang saja, just menang ni. Menang tak? Tapi tak ada keberkatan. Kalau buat demo, menang tak? Tak ada keberkatan. Kita nak menang dalam keadaan negeri Islam, kita, keluarga kita pun Islam juga. Baru comel. Nah, dapat pertolongan daripada Allah, dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ni. Dah. Dan insya-Allah. Budak muda pakai gelang, tengok gelang tujuan apa? Kalau gelang cacing, ada orang kata boleh. Nah. Kalau gelang cacing. Tapi gelang hak lawa tu tak usah pakai lah. Tak usah pakai lah kalau boleh. Neh, kita ada buat kelas mak rempik. Dia mari nak kuliah, ha? Dia buang kelas, dia boleh pecek. Masa kita maruh pulang. Dia dapat kat surat, dia berhenti, buang kelas, dia boleh pecek. Dia kuliah, tapi boleh tahan mari juga. Balik, dia pun pakai gelang mula tengah jalan. Nak, sesuai pakai gelang. Neh, itu pakaian perempuan. Maka Nabi kata dalam satu hadis, la'anallahu rijala yalbisuna libsatan nisa. Allah melaknat laki-laki pakai perhiasan kaum perempuan. Laki-laki perhiasan ni cicing. Kalau orang laki-laki nak berhias, jangan pakai gelang, jangan. Pakai baju smart, pakai kasut lawa tak apa, seluar lawa, mutu lawa, kereta comel, itu tak apa. Nah, jangan pakai. Itu pakaian mak kita, kakak kita. Mak nak pakai gelang, takkan mak. Anak pakai gelang. Nah, mak tu tua tak pakai rata. Nanti pakai rata. Ni pelik ni akhir zaman. Keluarga ni kau lama kau pelik. Nah. Budak cik. Luar panjang sucu. Doki luar pendek. Pelik. Bengong habis. Nah. Dah sucu ngaji tadika pasti. Pakai luar panjang. Nah. Doki luar pendek. Tak ilah. Nah. Pala lutut ni macam gebsi. Luar pendek lagi. Ne? Ada soalan kau gini. Baik. Sebelum kita tutup kuliah kita ni, ne? Kita buat peringatan. Sekarang ini pilihan raya dah lama dah. Nah, kita ni mesti menjalankan tugas sebagai orang Islam. Ne? Apa dia tugas kita? Tugas kita ni, bila orang nak buat baik, kita kena tolong. Orang nak buat benda molek, kita kena sokong. Orang nak buat perkara kebajikan, kita kena bantu. Orang nak buat perkara takwa, kita wajib tolong. Tuhan kata dalam Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Taklah kamu tolong perkara-perkara kebajikan dan takwa. Macam sekarang ni kebajikan. Nah, orang kutip derma nak berbesarkan, nak kemahui jadi comel surah dah. Apa benda markah ni, maka kita tolong. Nah, maka pilihan raya kayak gini, ulama-ulama kita nak mengembalikan hukum Al-Quran dan hadis. Bukan nak rapah puasa, bukan nak jadi kaya, bukan nak bahan fitih, bukan. Nah, cuma nak balik semula jadi molek, mereka dengan Quran dan hadis. Mu jadi kepala sama pun tak apa. Mu duduk atas tinggal sana, mu duduk turun tak apa. Nak tukar sistem je. Daripada hak bukan Islam kepada Islam. Maka kita wajib memberi sokongan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan mu tolong benda dosa, benda permusuhan. Mana benda dosa? Kalau benda-benda yang dianjurkan, hak joget, hak nyanyi, hak mengaruk-mengaruk, jangan tolong waktu. Orang nak suruh tolong sokong, nak suruh tepek poster, nak suruh ubur kain ketang, nak suruh warna jaga. Tapi perkara-perkara ni hak lawang bagi ulama, hak lawang bagi Islam, jangan tolong. Berdosa kalau kita tolong. Ini masalah agama, bukan politik ni, masalah agama. Kalau benda-benda hak tak balik, biar ambil piti sekalipun. Tak, ambil piti. Tolong, tak boleh tolong. Tak, dia kata mu piti ambil dah 200 marit, guna hari ni dah naik dia ke? Sakit perut, bahan cacing. Ha, boleh gitu, pah dah 200. Tak, ha, biar aku 100 bagi 2. Nah. Jadi gitu. Eh, bukan nak kaitan politik ni, tidak. Ini faham. Pasal sekarang ini sekular, dia tidak akan membiarkan Al-Quran dan hadis tertegak di atas muka bumi. Kita dah mengaku depan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala tubuhu jadi pala, kita bakat sokong. Wala ekor pun naik jadi pala, kita sokong juga. Bukan individu, tetapi kerana perjuangan untuk membalikkan Islam ke tahap yang sebenar, iaitu al-Islam ya'lu wala yunda alai. Islam mesti duduk di atas. Tak boleh benda lain duduk di atas pada Islam. Orang lain duduk bawah. Maka kita kena yakin, dan kita yakinkan kepada adik kakak kita, kita wajib berjuang sekurang-kurangnya, walaupun tidak berperang seperti mana di Palestin dan Chechnya, tapi kita buat kerja, kita sokong dengan tangan, dengan dengan duit, dengan tenaga, tak, untuk mengembalikan Islam di dalam negara kita. Bila Islam mengatakan macam ni, jangan kita duduk sibuk nak tanah, sibuk nak kaya balok. Tugas kita bukan itu. Tugas kita macam zaman kot yang kita itu. Kalau nak atak, cari sendiri. Kalau nak basikal, cari piti sendiri. Kalau nak buat kira apa, cari sendiri. Bukan fesyen zaman lain, semua nak minta bantuan. Itu bukan jenis kita. Kita ingat, bila menang, bila gitu gini, dapat kuasa, kita kena syukur banyak-banyak. Kerana berlaku itu, bila menang, hani mari minta gini, hani mari minta siapa waya nak basuh kereta minta kok. Dia pergi ayat, mana kereta boleh beli, waya tak boleh beli. Nah, hal gitu. Jangan. Ingat zaman tok nyang kita, zaman tok ki kita. Mana ada minta atak-atak dengan orang. Semua cari sendiri. Nak nyaku, beli sendiri. Leni haji ni nyaku mata nyaku nak batuan. Kalau haji ni muka-muka nak minta batuan. Tak ada sendiri ni. Jadi semua orang batu, akhirnya kita menjadi lemah. Kita menjadi perik. Kita menjadi abdi. Sampai bila-bila. Nah, sendiri lah. Sampai lemah, sampai beruk pun batuan tu. Beruk dah sendiri. Beruk pun dah sendiri juga. Ekor warna biru, beruk. Beruk pun batuan juga. Tapi beruk tak sendiri ni bukan beruk asal naiknya. Kera tak kau. Kalau ni nak ramah, nak. Beruk tak sendiri tak nak. Beruk tu hidup tak indah. Kalau naik, tuang duduk tak kosing. Beruk tak sendiri, tuang duduk tak indah. Beruk nak duduk tak kosing. Baik, ingat tu. Bukan hanya running, bukan hanya kepala aku, bukan hanya tu guru aku. Lillahi rabbil alamin. Kita ni kerana Allah. Muda tua, tak ada tiga. Kena batu Islam, kena batu jemaah. Kena batu tutup guru, kita yakin sekarang ini orang jahil lawan ulama-ulama. Kita wajib, bukan atas dasar siapa-siapa. Memang wajib dah. Kita menjelabahi akan orang-orang yang alim, yang ulama. Dan kita kena berpaling daripada orang-orang jahil. Alaikum bil majlisul ulama. Mu kena duduk sebelah ulama. Dalam Quran pula kata, wa'arif anil jahilin. Tidaklah kamu berpaling daripada golongan-golongan jahiliah. Jahiliah Nung depan mata kita tengok dah. Nah, hok joget, hok anjur nyanyi, hok anjur galop, hok anjur tokang, hok menghabiskan piti bercerita kita, hok tu memang jahiliah. Tutup guru kita bukan jahiliah. Hok tu yang wajib kita memberi sokongan. Siapa-siapa yang tak memberi sokongan kepada perkara yang baik, maka dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Siapa-siapa yang memberi sokongan kepada orang yang melakukan kezoliman, pasti akan jadi ayam panggang, ayam pusing, duduk di dalam api neraka bersama-sama dengan pemimpin dia. Dan kita kena ingat, orang yang memimpin orang yang zalim, orang yang sokong orang zalim, orang yang ikut orang sesat, mereka akan berbaloh di akhirat nanti. Allah tanya bakta yang menjadi sesat, dia akan jawab, Rabbana inna ato'na sadatana wa kubaro'ana fa'adalu nastabila. Hei Tuhan kami, kami jadi sesat ni pasal kami hari tu diikut ni dah ni pemimpin-pemimpin kami yang menyesatkan kami. Pemimpin-pemimpin kami, ketua-ketua kami lah, mereka yang menyesatkan kami. Dia ingat ke boleh lepas jawab gitu? Dua-dua, dengan penyokong, dengan pemimpin yang sesat ni, Tuhan akan ubah dalam api neraka belaka. Penyokong Tuhan tak akan lepas. Batu atas dunia, kita tolong pesang. Kita yakin dah, jalan ulama' ni betul. Tolong pesang ke adik kakak, adik-beradik, kawan-kawan, siapa juga. Bukan nak piti, tolong pesang. Atas dasar, adinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nah, jalan dah tu, tong-tong tu. Nah, jalan dah tong-tong. Kalau kakak tak ada orang tu, buat gitu. Kita sekarang ni sedang mengutip derma untuk menyudahkan markas kita ini. Nah, markas bukan nak perang ni. Markas nak buat semayang ma'ah. Nak buat makan kambing dek gi, panggil cik aku jauh dah panggil. Markah nak buat akad nikah mudah apa kena. Kalau dia banjir ke diri ni, mari duduk sini. Senang belaka. Tak? Ni tujuan kita. Jalan. Hak gidah tu, wakil syariah kita. Tak? Biar sampai dua kali. Bulabi 18 kali tengok. Takkan dia remuh sekali dek ni dua kali. Ni ada orang tanya soalan. Terangkan hukum saham internet. Yang kedua, main nombor ekor di kedai kopi. Hukum bagi dan terima duit ihsan. Lama-lama punya soalan. Baik, internet, saham dalam internet. Dia saham ni, dia tak kira internet dan internet. Yang pertama, kalau kita nak menyertai saham, saham ni kita mengongsi, berkongsi dengan syarikat untuk mendapat keuntungan dengan cara dia tolong meniagakan modal kita. Itu saham. Nah, dia ada satu bisnes besar, kita ating aktiviti kita 1,000, 2,000, 3,000 ke mana lah. Dia tukang buat kerja, keuntungan diberi mengikut persen daripada harta yang kita ating ke dia, faham? Itu saham. Tidak kira internet dan internet. Kali syarat yang pertama, kita wajib tahu benda produk. Barang apa dia berniaga. Baik, kalau barang haram, tak boleh masuk. Kalau barang halal, boleh masuk lah. Tak boleh lagi. Tengok dulu, keuntungan macam mana dia beri kepada kita. Kalau keuntungan dia beri kepada kita, keuntungan yang tetap, sudah tentu ini adalah haram. Tidak ada perniagaan, hak tetap. Yang tetap, gaji orang makan gaji dia, RM350 sebulan, JKK. Hak tu baru tetap. Nah, kalau meniaga, dia mesti akan beranjak sama. Kalau keuntungan dia kata, tak mau akan boleh RM1,000 sebulan tak mau, nawak. Tapi kalau persen 10% tak mau, betul. Pasal kita simpan 10%, keuntungan dia mesti berubah-ubah. Yang berlaku sekarang dalam internet, hampir 80% atau 80% adalah daripada urusan jual beli wang ataupun yang berkait dengan riba. Lepas tu kalau kita nak comel, jangan terlibatlah dalam saham dalam internet. Yang telah dipatua pun berpuluh-puluh nama dah yang haram. Haram di segi syariat, haram pula di segi undang-undang negara. Jadi orang hak main-main ni banyakkannya tak bunyi mana dah. Dua bulan lepas bang witih lagi. Leni dari witih dah. Nah, sebab apa? Biasanya dia beri pada kepala-kepala. Masuk 1,000 boleh RM199 seminggu. Selama 16 minggu. Untung lah kita, 16 minggu. Nah, kita pun keping korang. Keping. Ramah. Bila ramah, dia pun tutup dah. Cara nak tutup kedai, dia suruh orang istihar haram. Bila istihar haram, modal duduk tangan dia dah. Dia buat lagi rezeki kita. Dan kita tak kata apa, ni saja Allah Ta'ala ni haram. Kawan ni pakat kah? Nak? Ni bisnes. Kau pada kan ni? Nipu banyak lah ni. Kalau nak main saham tu, cari syarikat-syarikat yang tu, yang ada di depan mata. Oh, syarikat dia ni. Ni syarikat jual minyak sawit. Saya nak ating-ating duit saya, RM10,000 gua ni. Tak kenal kapung dah. Nampak kedai kopi yang laku sekali. Tak, saya nak ating ni. RM1,000 pula buat modal. Kutung, kodoh-kodoh RM1,000. Tak apa. Tu, itu. Tengok ada orang duk beli ikan. Saya nak ating-ating RM3,000 ya. Untung, tengok, kodoh. Tu sahak kau panggil. Nak? Ha, tapi nak, nak telah-telah sang internet main. Sang internet duduk di mana? Dalam gawi. Ha, tak? Kenyil. Internet, internet. Dalam gawi kata di mana? Tu reka je tu. Main nombor ekor di kedai kopi. Main kedai main nombor ekor di kedai kopi. Main nombor ni ikan nombor lah. Kalau main-main nombor itu tak apa. Tak, ambil nombor main. Dah nombor anak-anak orang cuas gaji depan kedai kopi. Itu lain tu. Main nombor ekor tikam judi. Ha, ni kerjanya haram. Hukumnya. Kalau menang, makan haram. Dia kata saya nak makan, buat beli baju. Super je lah, bro. Dia cedek kot ni. Dia kata saya nak makan, buat beli baju. Tak boleh. Tak boleh. Beli baju pun Tuhan tak terima semayang. Manis tara sauban bi asyarati darahimah. Dirhamun minha min haram. Lam tukbal lahu salatun ma dama fihi au kama qala. Siapa beli baju harga RM10, RM1 duit haram, RM9 duit halal. RM1 saja duit totol duit ekor. RM9 lagi halal. Maka Tuhan tak akan terima ibadat dia. Selama mana-mana dia baju tu dah acur buruk. Nah, jangan mainlah nama-nama. Banyak lagi benda yang boleh kaya, banyak lagi. Nah, ha, benda yang ekor ni kita main berapa tu? Berapa banyaknya? Nah, 200 ribu nak? Ada. Nah, nak 200 ribu nak tikang dulu ya. Nah, kita tikang mampu 1000 dah, menang 200. Hak mampu dah 6000, menang 300. Tapi jahat setan bila kita dah rasa puas main ekor, kena lebong malah aku main dah. Lama dah, banyak dah kena tipu aku, banyak piti dah habis. Kena pula 1200. Ah, ni semangat balik. Gitu tak mau? Tak? Haa. Sebab tu kalau orang hak main ekor, nak suruh kena buat gini. Wak lelok nyesat tak mau main. Kena lah. Tapi wak lelok tak jadi. Jadi kalau bandar ni, dia cerit melalui ada. Depan kita, kau dulu kok, dia tengok bawah. Nah, dia tengok bawah takut kita nampak ah. Ha? Orang-orang tu web surah, ha, dia buah bawah. Kalau orang surah orang bukan surah lah duduk atas, dia keke ke apa dia malu. Ha, kalau orang surah turun kedai kopi, dia cerit ni tengok bawah ni. Ha, dia tengok dia. Takwin semayang. Ha. Jadi orang tu semayang dia panggil. Benawin duduk ni. Dah. Ha. Baik. Kalau di Kuala Lumpur, di Johor, dijual di simpang-simpang jalan. Traffic light, lampu merah lama ni duduk atas kita. Nak? 6 minit, 7 minit tunggu. Masa berhenti tu dia jual. Baru, baru, baru. Nambah, nambah, nambah. Ya. 20 sen se. Hak dia kocok stek. Ramah kau beli. Maknanya ramahnya berjudi. Nak? Boleh-boleh ada. Berhenti traffic light. Hei, dua. Boleh-boleh ada. Nak? Berat tu ni. Lening di kalai alamah. Lening kalau kita mari dah dua. Cengit gitu. Cengit gitu. Pak alamah. Boleh lihat dia. Beli saat apa tengok belakang. Tutul. Nak. Itu ke dia. Depan waktu semayang ada. Saat apa. Nak. Lima waktu semayang. Subuh pun apa. Belakang. Judi. Itu ha, pelik. Batu saat apa ni. Nak. Boleh buat pesat air je batu. Nak. Di kedai kopi, kita kata jawab dah, hukumnya haram judi. Innamal khamru wal maisiru al-ayah. Ujung sekali, rijisum min amal syaitan. Najib, kata kerja syaitan. Betul ke, ekor ke? Nampak? Magnum Corporation ke? Tak, tak kira. Betul gambar burung kok? Nampak gambar burung? Ha? Ekor tak boleh, pasal lumba kuda. Ada seekor tu, dia kata ke mana? Dia kata kita toto haram pasal gambar burung ada. Nampak? Ha. Apa benda ni? Nombor ekor haram pasal netang kok, kuda. Kalau magnum, tak haram. Pasal magnum tak ada gambar netang. Kata binawim. Macam-macam punya reka. Magnum kan tak ada gambar benda, jadi magnum ni. Tak haram ikan ada, sebab tak ada gambar netang. Bukan masalah gambar netang, ni judi. Tak? Judi. Jawabnya, main di kedai kopi, haram. Dah kaki tak ada, tanya pula, dah kalau kau main kedai teh, dia kira bodoh tanya gitu. Tak? Ha, maknanya dah kira lah, kedai kopi, restoran, mana-mana pun hukumnya haram. Dah sama main lah. Nah, banyak cara lagi. Baik kita cedung, baik beli ikan ruang, ikan keli. Nak? Ha, ambil upah tiga.